Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab الملخص في شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik ila akhir ayat. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa qawlihi: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi ini, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, mereka mengatakan, sesungguhnya kami melakukan perbaikan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa idza qila lahum ay lil munafiqin, apabila dikatakan kepada mereka, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafiqin, di mana ayat ini dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang sifat orang-orang munafiqin. Di awal-awal ayat Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah sebutkan sifat orang-orang kafir. Dan setelah itu Allah sebutkan sifat orang-orang munafik. Bahkan ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik lebih banyak ketika menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang kafir sebagai bentuk tahdir, peringatan dari bahaya kemunafikan. Allah mulai dengan ucapannya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang munafikin. Kemudian Allah sebutkan sekian ayat berkenaan dengan sifat-sifat orang-orang munafikin. Di antaranya ayat yang kita bacakan ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi ini. Ay bil kufri wa ghairihi min anwa'il ma'asi. Janganlah kalian membuat kerusakan dengan kekafiran dan yang lainnya dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Dikarenakan kekafiran, kemaksiatan-kemaksiatan ini merupakan kerusakan di muka bumi ini. Innama nahnu muslihun. Mereka orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah melakukan perbaikan. Walaysa ma nahnu fihi bifasad. Kami tidak melakukan kerusakan, kata mereka. Akan tetapi kami hanyalah melakukan perbaikan. Ini keadaan orang-orang munafikin. Memutarbalikkan keadaan. Yang hak dianggap sebagai kebatilan, yang batil dianggap sebagai al-haq. Kerusakan dianggap sebagai perbaikan, perbaikan dianggap sebagai kerusakan. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna global ayat yang kita bacakan ini. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifatil munafiqin annahum idza nuhu an irtikabil ma'asi allati tusabbibul fasada fil ardi bihululil uqubat wa umiru bit ta'ati allati fiha salahul ardi ajabu bi anna sya'nana al-islah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang munafikin. Banyak ya sifat kaum munafikin. Sampai Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala membuat suatu risalah sifatul munafikin. Disebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis berkaitan dengan sifat-sifat kaum munafikin. Nah, di antaranya, sesungguhnya mereka apabila dilarang dari melakukan kemaksiatan yang merupakan sebab kerusakan di bumi ini dengan adanya al-uqubat, siksaan-siksaan, dan apabila mereka diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan dan di dalamnya solahul ardi, kebaikan di bumi ini, ajabu, mereka orang-orang munafikin menjawabnya, bi anna sya'nana al-islah. Sesungguhnya perkara kami, urusan kami itu adalah islah, melakukan perbaikan. Ya. Ini keadaan orang-orang munafikin. Ketika dilarang dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu kekafiran, kesyirikan dan yang lainnya, ya. Yang mana kemaksiatan-kemaksiatan ini merupakan sebab kerusakan di bumi dengan ditimpakannya azab dan siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ketaatan itu solahul ardi, kebaikan di muka bumi, tapi mereka memutarbalikkan keadaan, mengatakan bahwasannya apa yang kami lakukan ini adalah sebagai bentuk islah, sebagai bentuk perbaikan di bumi ini. Nah, li'annahum tasawwarul fasada bisuratis salah lima fi qulubihim minal marad. Dikarenakan mereka menggambarkan kerusakan dengan bentuk perbaikan, dikarenakan adanya penyakit dalam hati mereka. Ya. Sehingga tadi disebutkan kerusakan digambarkan sebagai suatu kebaikan. Dan sebaliknya, kebaikan digambarkan sebagai suatu kerusakan. Nah, pada ini diantara kemungkaran yang sangat besar, menganggap yang ma'ruf sebagai yang mungkar dan yang mungkar dianggap sebagai yang ma'ruf. Ya, ad-dhalalah haqqu dhalalah. Sebagian ulama mengatakan kesesatan yang benar-benar kesesatan yaitu engkau menyatakan terhadap yang ma'ruf sebagai yang mungkar dan yang mungkar sebagai yang ma'ruf. Ya, setelah engkau mengetahui sebelumnya. Nah, dan juga ketika Nabi SAW menyebutkan dahsyatnya fitnah yang menimpa seseorang, nah, sampai dengan sebab fitnah tersebut seseorang menganggap yang ma'ruf sebagai yang mungkar dan yang mungkar sebagai yang ma'ruf. Nah, dan sekali lagi, sifat orang-orang munafikin, ya, mereka menggambarkan kerusakan itu dengan bentuk perbaikan. Nah, dan bukan hanya orang-orang munafikin, ya. Akidah-akidah dari kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat, mereka pun menggambarkan demikian, bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah perbaikan, nah, kemajuan dan lain sebagainya. Padahal ya, yang mereka lakukan adalah kerusakan di bumi ini. Baik. Sama seperti hanya orang-orang munafikin, ya, menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah perbaikan, padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah kerusakan. Nah, munasabatul ayah lil bab, korelasi ayat dengan bab yang kita bahas. Anna man da'a ila tahakumi ila ghairi ma anzalallah, sesungguhnya orang yang mengajak atau menyeru untuk berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, au da'a ila al-ma'asi, atau mengajak kepada kemaksiatan, faqad ata bi'a'zamil fasadi fil ardi, maka sungguh dia telah melakukan kerusakan yang sangat besar di bumi ini. Dikarenakan di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Nah, tinggal katakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini. Di antaranya berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Nah, sehingga orang yang menyeru dan mengajak berhukum terhadap selain apa yang Allah turunkan, atau mengajak kepada kemaksiatan, maka dia telah melakukan kerusakan yang sangat besar di bumi ini. Nah, ma yustafadu minha faedah, apa saja yang diambil pada ayat ini? Yang pertama, at-tahdir min tahkimin nuzami wal qawanini al mukhalafati lisyari'ah, peringatan dari berhukum kepada aturan-aturan dan undang-undang yang menyelisihi syariat. Nah, hendaklah kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah sebagai pedoman kita. Wa inin da'a ashabuha anna qasdahum al-islah. Sekali lagi, ayat yang kita bacakan ini merupakan peringatan dari berhukum kepada aturan-aturan dan undang-undang yang menyelisih syariat, walaupun pelakunya mengaku bahwasanya tujuan mereka itu adalah melakukan perbaikan, ya, dengan membuat undang-undang dan peraturan-peraturan ini kebaikan, ya, untuk kemajuan dan lain sebagainya. Nah, walaupun mereka mengaku demikian, akan tetapi, ya, pengakuan mereka ini, nah, tidak merubah keadaan berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Yang kedua, anna da'wal islah laysat bi'udrin fi tarki ma anzalallah. Sesungguhnya, ya, pengakuan dalam rangka memperbaiki keadaan bukanlah udzur di dalam meninggalkan apa yang Allah turunkan. Sebagian orang mengatakan, nah, kami membuat aturan ini, membuat undang-undang ini, ya, yang kalau kita lihat undang-undangnya menyisihi Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mengatakan, kami membuat undang-undang dan aturan ini dalam rangka perbaikan terhadap umat, perbaikan terhadap manusia. Ya. Walaupun tujuannya dan pengakuannya adalah melakukan perbaikan. Nah, tapi ini bukan merupakan udzur untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan. Kenapa? Dikarenakan apa yang Allah turunkan itu dalamnya kebaikan semuanya. Ya. Sehingga tidak perlu dengan alasan, nah, untuk melakukan perbaikan, kemudian dia meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Baik itu Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikarenakan orang-orang munafikin, ya, anggapan mereka itu melakukan perbaikan. Ya. Ketika mereka berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, mereka menganggap ini suatu kebaikan. Nah, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini adalah kerusakan. Sehingga Allah katakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tubsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, yang ketiga, at-tahdir minal i'jabi birru'yi, peringatan dari kagum, bangga terhadap suatu pikiran. Nah, ya, menganggap, oh ini baik, ini baik menurut pikirannya, ya, sehingga dia berbangga-bangga dengan pikirannya, padahal itu menyisih syariat. Nah, ya, dia boleh berbangga-bangga, nah, terhadap ro'yunya dalam rangka menyisih syariat. Nah, dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama ini, menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah suatu kebaikan. Tatkala mereka membuat suatu bentuk ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, menganggap ini suatu kebaikan. Ya. Ini dalam rangka kecintaan kepada Rasul. Misalkan dia melakukan acara-acara yang tidak ada contohnya, maulid misalkan, ya, atau yang lainnya. Nah, membuat solawat-solawat yang baru, ya, yang kadang-kadang kalau kita lihat isinya sifat berlebih-lebihan kepada Rasul. Nah, alasannya apa? Ini dalam rangka mencintai Rasul, melakukan perbaikan kepada umat supaya cinta kepada Rasul. Ya, supaya semangat dalam bersolawat, ya, membuat nyanyian-nyanyian solawat, nah, dan lain sebagainya. Baik. Padahal Nabi mengatakan, nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara yang baru dalam agama ini. Sesungguhnya perkara yang baru dalam agama ini dinamakan dengan bid'ah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ini yang menyatakan Nabi SAW. Yang mengatakan semua bid'ah dalam agama itu sesat, Nabi SAW. Ya. Kenapa harus mendebat ucapan Nabi SAW? Ya. Sebagian orang mengatakan, oh tidak, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, berarti mendebat ucapan Nabi SAW yang mengatakan Nabi SAW, kul bid'atin dolalah, setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Dan kul dalam bahasa Arab, min ablag siyagil umum. Yeah. Di antara lafad yang paling menunjukkan kepada keumuman. Semua, seluruhnya. Nah, dan tidak ada pengecualian dalam hadis tersebut. Semua perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Nah, kebanyakan orang sekarang ketika ada yang mengatakan semua bid'ah sesat, dia benci kepada orang yang mengucapkan kalimat ini. Nah, padahal orang ini hanya menukilkan ucapan dari Nabi SAW. Hati-hati. Kalau dia benci kepada ucapan setiap bid'ah itu sesat, berarti dia benci kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Sehingga para ulama mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah." Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya sebagai satu kebaikan. Ya. Jangan kita menganggap kebaikan terhadap suatu kejelekan. Ya. Jangan kita menganggap suatu kebaikan terhadap suatu kerusakan. Dikarenakan perbuatan yang semacam ini di antara sifat orang-orang munafikin. Mereka menganggap kerusakan sebagai suatu kebaikan. Sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini. Orang munafik mengatakan, kami hanyalah melakukan perbaikan. Ya. Kerusakan yang mereka lakukan, mereka anggap sebagai suatu kebaikan. Nah. Yang keempat, anna maridul qalbi yatasawwarul haqqo batilan wal batila haqqo. Sesungguhnya sakit hati, ya, penyakit hati yang ada pada seorang menggambarkan yang hak sebagai suatu kebatilan dan yang batil sebagai suatu kebenaran. Dikatakan adanya penyakit dalam hatinya. Fi qulubihim marad. Ya, Allah katakan dalam hati mereka orang-orang munafik ada penyakit. Dan Allah tambah lagi penyakitnya. Nah, disebabkan ada penyakit dalam hatinya, tidak tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga menggambarkan yang hak sebagai suatu kebatilan dan yang batil sebagai suatu kebenaran. Ya, ini berbahaya. Memutarbalikkan keadaan. Nah, yang kelima, anna niyatal hasanah la tusawwighu mukhalafatash syar'i. Sesungguhnya niat yang baik tidak membolehkan untuk menyelisih syariat. Ya, tidak cukup dengan niatan yang baik saja. Nah, tapi amalannya pun harus sesuai dengan syariat. Ya. Kalau seorang niatnya baik tapi yang dilakukannya menyelisih syariat, maka tidak dibenarkan. Ya. Seseorang niatnya baik, misalkan ingin sedekah, ingin infak, tapi yang dilakukannya dengan cara mencuri barang orang lain. Nah, ini salah. Ya. Seseorang niatannya baik, misalkan. Nah, niatannya dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama yang dia contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sudah cukup niatan yang baik saja. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tidak juga melihat kepada rupa wajah kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Apakah niatannya baik ataukah tidak? Ditambah lagi, wa a'malikum, dan perbuatan kalian. Apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak? Ya. Sehingga tidak cukup niatan yang baik saja, sementara perbuatannya menyelisihi syariat. Nah, dikatakan kita ketahui bahwa syarat diterimanya amalan itu, nah, syaratnya dua. Pertama, al-ikhlas, niatan yang baik, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi, sekedar niatan yang baik saja, ya, ini tidak membolehkan seorang menyelisihi syariat. Nah, dan niat yang baik yang ada pada seorang, tapi perbuatannya menyelisih syariat tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun niatnya baik. Nah, tapi kalau dengan cara menyelisih syariat tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, nah, dalam hadisnya, ya, setiap perkara yang baru dalam agama ini merupakan bid'ah. Nah, dan juga Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tolak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. La ta'fi ila huna. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.